Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini bisa kembali bermajlis di masjid ini. Melanjutkan membaca kitab Mahiya As-Salafiyah sampai pada poin yang keenam berkaitan tentang beberapa ciri khas dakwah salafiyah yang harus setiap kita memilikinya. Yang pertama, tahqiqul ubudiyatillahi jalla wa ala, mewujudkan secara hakiki sebenar-benarnya peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri ini atau tanda ini membawa kita menjadi seorang ahlu tauhid tanpa syirik. Hal itu adalah sesuatu yang harus bertauhid dan selamat dari kesyirikan, dan ini adalah tanda yang pertama. Sehingga dengan kita mengenal dakwah salafiyah ini dan mengikuti dakwah salafi ini, kita diajarkan tentang tauhid dan dijadikan kita melalui dakwah ini oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlu tauhid. Walhamdulillah. Ini nikmat yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, thanian, tahqiqu tajridil ittiba' li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mewujudkan sebenar-benarnya bahwa pengikutan al-ittiba', pengikutan itu hanya semata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam dakwah ini wahai kaum muslimin, diajarkan kepada kita dalam beragama hanya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini mudah diucapkan, tetapi dalam prakteknya banyak orang yang beragama, namun yang diikuti adalah tokoh-tokohnya. Ata'na sadatana wa kubara'ana, kami mengikuti para tokoh-tokoh, pembesar-pembesar kami. Ini kebanyakan orang. Fadalluna sabila, mereka telah menyesatkan jalan kami. Sehingga jangan dianggap perkara ini perkara yang mudah karena sering kita dengar. Tetapi dalam prakteknya, kadangkala guru itu lebih diikuti daripada Rasul alaihissalatu wassalam. Tatkala guru itu melakukan sebuah kesalahan, tetap diikuti. Itu menunjukkan bahwa ittiba'nya dia kali itu bukan Rasul yang diikuti olehnya, tetapi sang guru yang diikuti olehnya. Ini perkara yang berat, bukan perkara yang ringan. Kemudian yang ketiga, luzumu fahmi salafi salih radhiyallahu anhum lil adillati syar'iyyah wa adam al-huruj an dhalik. luzum berpegang teguh dengan pemahaman as-salafus salih dalam memahami dalil-dalil syar'iyyah. Dan tidak keluar dari pemahamannya salafus salih. Di sini letak perbedaan antara umat Islam. Letaknya di sini. Umat Islam, mereka kitab sucinya satu, yaitu Al-Quran. Rasulnya satu, Muhammad alaihissalatu wassalam. Tetapi berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dalam hal apakah itu? Dalam hal memahami nas Al-Quran dan nas As-Sunnah. Itulah letak perbedaannya mereka. Dari mana kita tahu ini letak perbedaannya di sebelah situ? Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berulang kali kami sampaikan, sebagaimana para ulama menyebutkannya, hadisul iftiraq, hadis yang menyebutkan perpecahan, di mana umatnya beliau, sataftariku ummati, akan berpecah umatku, yakni muslimin. Jadi maksud kalau Nabi di sini adalah muslimin, umatnya beliau akan terpecah menjadi 73 golongan. Muslimin tentunya Rabbnya adalah Allah Azza wa Jal. Kalau ada yang memiliki Rabb selain Allah, maka bukan muslim. Muslimin umatnya Rasul, tentunya Nabinya. Rasulnya adalah Muhammad alaihissalatu wassalam. Kalau bukan Nabi Muhammad, dia bukan muslim namanya. Kitab sucinya Al-Quran wa sunnah. Muslimin mereka. Apa yang menjadikan terpecah menjadi 73 golongan? Ketika Rasul ditanya, di saat beliau menjelaskan kullaha finnar, semuanya di neraka karena kesalahan. Masuk neraka itu dikarenakan adanya kesalahan. Walaupun tidak kekal dikarenakan mereka adalah muslimin. Mengapa mereka masuk neraka? Karena kesalahan. Kesalahan dalam bidang apa itu? Tatkala Rasul menyebutkan kecuali satu. Kemudian ditanya, siapakah yang satu itu? Jawabannya adalah, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu apa-apa yang aku dan para sahabatku hari ini aku lakukan atau kami lakukan. Ma di sini menunjukkan ajaran. Ajaran yang aku dan para sahabatku hari ini kami lakukan, kami yakini. Berarti yang 72 yang lainnya menyimpang dari sisi hal ini. Mereka beragama Islam namun tidak mengikuti Rasul dan para sahabatnya dalam mengamalkan keislaman. Dengan kalimat lain, pada mereka yang 72 terdapat hal-hal baru dalam urusan beragama yang disebut dengan bid'ah. Mengapa mereka melakukan kebid'ahan? Dikarenakan tidak mengikuti ajarannya, pemahamannya Rasul dan para sahabatnya. Karena itu mereka jatuh pada bid'ah. Dan bid'ah itulah yang menyebabkan mereka finnar. Dan pada poin yang ketiga ini, letak perselisihan itu. Letak perbedaan itu. Mereka masuk neraka bukan karena kesyirikan. Mereka masuk neraka bukan karena kekafiran. Mereka masuk neraka dikarenakan menyelisihi Nabi dan para sahabatnya. Mengakibatkan jatuh pada bid'ah-bid'ah. Dan itulah yang menyebabkan masuk dalam nar. Bisa difahami hadirin? Karena itu dalam dakwah salafiyah ini diwajibkan untuk kita berpegang teguh dengan pemahaman para salaf dan tidak keluar dari mereka. Bagaimana caranya? Dengan mempelajari kitab-kitab mereka, bimbingan-bimbingan mereka, dan tidak mengikuti hawa nafsu kita, selera kita, keinginan kita. Tidak. Tidak ada ego dalam hal ini. Tidak ada penjagaan image ataupun hawa nafsu yang lain yang benar diikuti ketika mengikuti pemahaman para salaf, yang salah ditinggalkan ketika menyelisihi pemahaman para salaf. Ini prinsip yang ketiga. Alhamdulillah, kita dididik dalam dakwah salafiyah ini untuk kita mengikuti pemahaman para sahabat. Dikoreksi dan disalahkan ketika memang salah. Dan harus berani menyatakan salah pada diri kita ketika memang terbukti salah. Karena kita tidak mengikuti yang salah. Kita mengikuti yang salaf. Para sahabat Nabi ridwanullahi anhum jami'in. Sehingga tidak ada satupun orang yang maksum. Tidak ada satupun manusia yang terjaga dari kesalahan. Kalau ada yang salah, maka tinggalkanlah kesalahan tersebut dan kembali kepada kebenaran. Karena prinsip yang ketiga ini bukan siapa-siapa yang kita ikuti, tetapi Rasul dan para sahabat yang kita ikuti menjadi takaran. Bukan kamu, bukan saya, bukan gurumu, juga bukan guruku. Gurumu bisa salah, guruku bisa salah, ustadmu bisa salah, ustadku bisa salah. Siapapun orangnya bisa salah. Karena itu bersiap-siaplah mengikuti yang benar. Dan bersiap-siaplah untuk mengakui kesalahan. Dan untuk meninggalkan kesalahan. Yang keempat, rabi'an, al-hadaru wa tahdhiru minal bid'ati wal mubtadi'ati. Prinsip dakwah salaf yang keempat adalah berhati-hati dan memberikan peringatan dari bid'ah dan dari ahlul bid'ah. Prinsip ini prinsip yang besar wahai kaum muslimin, dikarenakan bid'ah dan pelakunya diancam dengan neraka. Sebagaimana tadi hadis yang kami sampaikan, walaupun dia muslim, kalau ada yang bertanya, muslimin dipastikan masuk surga atau tidak? Apa jawabnya? Pasti masuk surga. Apa definisi muslimin? Muslimin yakni ahlu tauhid, terbebas dari kesyirikan, mereka muslimin. Terbebas dari kekafiran. Sehingga dia dikatakan muslim. Mati di atas keislaman. Maknanya mati tanpa syirik dan tanpa kekufuran. Tanpa kemunafikan, nifak akbar. Walaupun mungkin ada nifak ashar. Muslimin, pasti surga. Tetapi di antara mereka ada yang langsung masuk dalam al-jannah. Dan di antara mereka ada yang masuk terlebih dahulu ke dalam neraka. Dari mana kita tahu hadis yang barusan kami sampaikan di atas? Bahkan Nabi memberikan ancaman. Kulluha finnar. Semuanya di neraka. Siapa yang di neraka? Umatku. Jadi bukan hanya kebidahannya yang di neraka, tetapi orangnya, pelakunya kebidahan itu juga di dalam neraka. Kan ada sebuah lelucon yang terdengar, adanya orang yang menafsirkan kalimat wa kullu bid'atin dhalalatun wa dhalalatun finnar wa dhalal wa kullu dhalalatin finnar. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua bid'ah itu sesat dan semua kesesatan itu di neraka. Kemudian ada orang mengatakan yang masuk dalam neraka itu kesesatannya, orangnya ya tidak. Karena Nabi hanya menyebutkan apa? Kebidahan itu masuk neraka. Kebidahannya tok, orangnya enggak masuk neraka. Rasul tidak mengatakan orangnya juga masuk neraka, tidak. Ini pemahaman yang salah. Diterangkan oleh Syekh Salaf Fauzan dalam kitab Ithaful Qari bahwa hadis yang tadi saya sebutkan, setaftarik ummati, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Umatku, manusianya, kulluha finnar, semuanya di neraka. Yang dimaksudkan di neraka siapanya? Orangnya. Bukan hanya kesesatannya, tok. Ada orang mencuri, yang masuk neraka, ya perbuatannya mencuri, orangnya masuk surga. Aneh. Ada maling yang masuk penjara, malingnya nang jabab pencuriannya toknya dalam penjara. Ya enggak mungkin. Artinya bahwa kewaspadaan dari bid'ah dan dari al-bid'ah itu bagian dari bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam. Uyyakum muhdatsatil umur. Sebutkan Syekh Salah Fauzan dalam Ithaful Qari, iyakum ay ihdaru, hati-hatilah kalian. Sehingga dengan prinsip yang keempat ini, kita terdidik untuk meninggalkan bid'ah. Kita terdidik untuk meninggalkan ahlul bid'ahnya. Yang mana dengan sebab itu, kita selamat dari kebid'ahan dan selamat dari syubhat-syubhatnya ahlul bid'ah. Hari-hari kita berpindah dari sunnah ke sunnah karena kita meninggalkan bid'ah dan menjauhi orang-orangnya. Jangan sampai ada yang mengatakan Rasul kan memberikan wanti-wanti dari kebid'ahan. Wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam urusan agama. Nah kan, tidak berarti meninggalkan orangnya. Hati-hati dari bid'ah, bukan hati-hati dari orangnya. Kenapa? Mereka kan masih muslimin. Kita jangan meninggalkan kaum muslimin. Mereka saudara kita. Yang kita tinggalkan bid'ahnya saja. Ini juga kesalahan. Yang ditinggalkan adalah kebid'ahannya dan juga ahlul bid'ahnya, dikarenakan bid'ah itu berada pada orang tersebut yang bisa menularkan kebid'ahannya kepadamu. Adapun dia sebagai seorang muslim, dia masih memiliki hak. Sebagai seorang muslim, kita mengucapkan salam, kita menjawab salam, kita menyolati ketika dia mati, dan kita mendoakan kebaikan untuknya. Boleh, mereka muslimin. Tetapi sekadarnya, dan dibagi ada ahlul bid'ah yang kita berhati-hati darinya, karena khawatir kita akan terbawa pada bid'ahnya, seperti pemimpin-pemimpin ahlul bid'ah, ada di antara mereka yang awamun nas, yang hanya ikut-ikutan saja, dan kita pun tetap waspada dari terbawa kepada kebid'ahannya. Di sana ada rinci, dan ini bukan pembahasan kita rincinya. Sehingga prinsip yang keempat ini, setiap kita berhati-hati dan kita pun bersikap memberikan peringatan kepada orang lain dari bahaya kebid'ahan. Yang kelima, khamisan al-wasatu bainul ghuli wal jafa, sikap pertengahan antara berlebih-lebihan dan al-jafa, kurang dari yang disyariatkan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, manusia itu terbagi menjadi tiga bagian. Jalan hidup manusia terbagi menjadi tiga bagian. Tarfani wa wastun. Tarfani wa wastun. Dua bagian ujung dan satu bagian tengah. Itu kalau bahasa Indonesianya. Ujung yang pertama adalah ghulu. Berlebihan dalam beragama sampai melampaui dari batasannya. Ujung yang kedua al-jafa. Al-jafa dari kalimat kering. Yakni lemah. Dalam beragama sampai dia keluar dari ketaatan dan tidak memperdulikan agama. Yang ketiga wastun, pertengahan. Maksud pertengahan yakni sesuai dengan yang disyariatkan. Semangat dalam beragama tidak lemah, tetapi sesuai dengan yang syar'i dan tidak berlebihan. Dan itu adalah sikap dakwah salafiyah. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat pada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Waladdallin, dan juga bukan jalannya orang yang sesat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini adalah dakwah salafiyah. Jalannya orang-orang yang Kau telah berikan nikmat pada mereka. Ini dakwah salafiyah. Dakwah ini mengajak kita untuk sesuai dengan yang syar'i. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang Allah murkai. Tafsir ayat ini adalah Yahudi. Mereka mengerti ilmu tapi meninggalkannya. Dengan kalimat lain, mereka al-jafa. Orang-orang yang lemah dalam beragama. Bahkan meninggalkan agama. Waladdallin. Dan tidak pula jalannya orang-orang yang sesat. Dallin. Mereka siapa? Al-ghulu. Tafsir dalam ayat ini adalah Nasara. Itu orang-orang yang bersemangat dalam beragama namun melebihi dari yang disyariatkan. Ya ahlul kitab, la dakhlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kalian melebihi dari agama yang telah disyariatkan untuk kalian. Itu jalan kehidupan manusia. Imma dia ghulu, wa imma dia al-jafa, wa imma dia al-wasat. Pertengahan. Pertengahan di sini bukan kita yang menilai. Saya pertengahan antara ahlu sunnah dan ahlu bid'ah. Tidak kalu sunnah dan tidak kalu bid'ah. Pertengahan sajalah. Itu pertengahan karepmu. Semaumu itu. Sikap pertengahan yang dimaksudkan di sini adalah ahlul bid'ah yang itu adalah ghulu. Ahlul bid'ah itu ghulu. Semua ahlul bid'ah itu masuk pada al-ghulu. Orang yang beragama melebihi dari yang disyariatkan. Ditandai dengan mereka melakukan hal-hal bid'ah yang tidak ada syariatnya. Sisi yang kedua, orang-orang yang lemah dalam beragama. Tidak mengerjakan perintah, bahkan melanggar perintah, meninggalkan yang diperintahkan, melanggar yang dilarang, cuek dengan agama. Kita tidak seperti mereka lul bid'ah, dan kita tidak seperti mereka lul maksiat. Tetapi kita beragama kepada Allah penuh dengan kesemangatan seperti yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Bisa dipahami hadirin? Contohnya banyak dalam hal ini, namun kita hanya sedang meroja dalam bab ini. Sadisan yang keenam, as-sabatu alal haq. Ciri khas dakwah salafi yang keenam adalah kokoh di atas al-haq. Dalam dakwah salafiyah ini kita diajarkan tiga hal yang pokok: ma'rifatullah, wa ma'rifatun nabi, wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. Mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal agama Islam dengan dalil, sebagaimana ada dalam kitab al-usul as-salasah. Karena tiga hal ini akan ditanyakan kelak di dalam kubur kita masing-masing. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Dengan kita mengenal dakwah salafiyah ini, terlebih khusus para talibul ilminya, diajarkan kepada mereka ilmu mengenal kebesaran Allah, sehingga menjadikan diri mereka sebagai ahlu tauhid yang penuh dengan keimanan, kokoh dalam menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Diajarkan kepada kita, wahai para ikhwan salafiyin, terutama para thullabul ilm, mengenal Nabi, kebenaran ajaran Nabi, dididik kita untuk memeganginya dengan erat dan kokoh di atas itu. Apa yang kita yakini, ada dalilnya. Apa yang kita amalkan, ada dalilnya. Bahkan ada satu prinsip besar, tidak boleh kita meyakini kecuali telah kita tahu dalilnya. Tidak boleh kita beramal kecuali telah kokoh ilmu kita dengan dalil amalan tersebut. Inilah yang menyebabkan kokoh. Inilah yang menyebabkan kuat dalam beragama. Ada orang yang datang, misal, membawa keyakinan Allah ada di mana-mana. Kita tolak keyakinan itu dan kita kokoh dengan keyakinan Allah beristiwa di atas arsy. Tidak goyah kita. Datang orang mengatakan nama-nama Allah hanya 20. Kita ingkari itu. Kita kokoh dengan dalil. Nama Allah ada 99 nama yang diajarkan kepada umat manusia, dan masih banyak yang tidak diajarkan kepada umat manusia yang masih tersimpan di sisi Allah Azza wa Jal, di ilmu al-ghaibnya di sana, yang belum diajarkan kepada siapapun. Kokoh kita. Kenapa kita melakukan ibadah ini dan itu? Kokoh kita. Karena kita terdidik dengan ilmu. Yang mana mudah-mudahan dengan ini semuanya, kelak kita di akhirat, di alam kubur kita masing-masing, ketika malaikat mungkar wa nakir bertanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Kokoh jawaban kita. Rabbi Allah. Karena ilmu yang kita ketahui atas didikan dakwah salafiyah ini. Siapa Nabimu? Kita bisa menjawab, Nabiku Muhammad alaihissalatu wassalam. Karena kita terdidik ittiba'u sunnah, terbukti dengan bukan hanya teori tetapi amaliyah sehari-hari. Ketika ditanya, apa agamamu? Din Islam, agama Islam. Secara ilmiah terdidik kita dalam dakwah salafiyah ini, dan secara praktek kita pun mengamalkan dinul Islam. Mudah-mudahan Allah memberikan kekokohan kepada kita semuanya untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut kelak di kubur kita masing-masing. Ini menunjukkan betapa besarnya nikmat mengenal dakwah salafiyah. Kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Wahai anakku, perhatikan besarnya dakwah salafiyah ini. Bukan hanya kepentingan duniawi, bahkan ukhrawi yang lebih utama. Berterima kasih kepada Allah. Kemudian kepada orang tuamu yang mengantarmu untuk ke pondok. Kemudian kepada ustadz-ustadzmu yang mengajarkan ilmu di kelas-kelasmu. Melalui mereka, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadamu. Hah? Bersyukurlah. Ini nikmat sangat besar. Adapun orang yang berada di atas manhaj selain salaf, bimbang kehidupannya. Galau, berpindah-pindah satu kepada yang lainnya, karena mereka terbantahkan oleh pemikiran yang lain, dikarenakan mereka tidak berpijak pada hujjah yang kokoh. Itulah nasib ahlul bid'ah yang mereka beragama dengan hawa. Ketika hawa nafsunya kalah oleh hawa nafsu orang lain, maka kebingungan yang ada pada mereka. Yang ketujuh, sabian. Al-hirsu al-istima'i wal-itilaf al-haq wa-bil-haq. Semangat untuk bersatu di atas kebenaran dan dibangun di atas kebenaran. Bersatu itu bukan satu hal yang berat. Manakala betul-betul kita berada di atas al-haq, secara otomatis hati itu akan bersatu. Nabi menyebutkan al-arwah junudu mujannadah. Jiwa-jiwa itu bagaikan tentara. Al-arwah junudun mujannada. Fama ta'arafa min ikhtalafa. Wama tanakar min ikhtalafa. Kalau hati itu sama persepsi, melihat sesuatu itu hak, maka mereka akan bersatu. Namun kalau hati itu tidak sama dalam melihat al-haq dan al-batil, maka akan ikhtilafa, berpecah. Begitu Nabi memberitahukan, sehingga namanya hati itu bisa bersatu ketika jiwa itu memandang sesuatu itu benar dan terbukti itu benar, akan bersatu. Ahlul bid'ah bersatu tidak? Bersatu dengan ahlul bid'ah yang sama dengannya. Karena dia memandang bid'ahnya mereka benar. Ahlul bid'ah dengan ahlul bid'ah yang satu yang lain, ya tidak sama. Maka yang terjadi adalah apa? Perpecahan. Sufi dengan Mu'tazilah, Qadariyah dengan Jahmiyah, Murji'ah dengan Jabriyah. Berbeda-beda. Itulah yang namanya hati. Hati itu bisa bersatu apabila sudut pandangnya sama. Nah, ahlu sunnah bersatu ketika di atas al-haq dan disatukan dengan al-haq. Itu syaratnya persatuan. Sebagaimana Allah sebutkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an, bersatulah kalian semuanya dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala. Hakada ikhwan. Yang ke-8, nabdul furqati wal ikhtilaf. Dakwah salafiyah ini membuang jauh-jauh perpecahan dan perbedaan. Sebab-sebab perpecahan itu dijauhi. Apa itu sebab-sebab perpecahan? Bid'ah. Itu sebab-sebab perpecahan. Penyelisihan terhadap sunnah itu yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Karena sunnah dengan bid'ah tidak bisalah disatukan. Ini bisa lihat keterangan yang panjang lebar dalam awal kitab syar'u sunnah. Bahwa sunnah tidak akan mungkin bisa bersatu dengan bid'ah. Bid'ah tidak akan mungkin bisa bersatu dengan as-sunnah. Ketika mereka berada di atas sunnah, bisa bersatu. Karena persatuan yang dituntut, kesamaan yang dituntut adalah sama-sama di atas sunnah dakwah salafiyah. Ketika ada di antara mereka-mereka yang di atas dakwah salafiyah menyelisih sunnah, timbul padanya hal-hal yang menyimpang dari pemahaman as-salaf, maka terjadilah perpecahan. Karena orang yang di atas dakwah salafiyah tidak mau bersatu dengan orang yang menyelisih. Hakadha ikhwan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, akan terus seperti itu dan seperti itu sepanjang zaman. Siapa yang menyimpang dari manhaj salaf, dia jatuh pada kebidahan, secara otomatis tidak akan bersama lagi dengan mereka-mereka yang di atas dakwah salafiyah. Sampai dia taubat dan kembali kepada dakwah salafiyah dan meninggalkan kesalahan-kesalahannya. Wahakada ikhwan. Selama tidak kembali kepada dakwah salafiyah dan nampak darinya penyimpangan-penyimpangan dari dakwah salafiyah, maka tidak akan bisa bersatu. Yang ke-9 tasian. Al-hirsu ala tahsilil ilmin nafi'. Bersemangat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wa nashrihi bainan nasi, dan menyebarkannya di antara manusia. Wa da'wati ilaihi, dan mendakwahi manusia untuk mengikuti ilmu yang bermanfaat tadi. Masabri alal adafi, disertai dengan sikap bersabar dalam menghadapi gangguan-gangguan yang ada. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dalam dakwah salafiyah ini kita sering mendapatkan pelajaran tentang betapa pentingnya ilmu, sehingga kita menjadi orang-orang yang semangat dalam talabul ilmi. Al-Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dalam salah satu ucapan beliau, kita mendengar dari ceramah beliau, la yakunu salafiyan illa wa huwa talibul ilmi. Tidak akan seorang menjadi salafi kecuali dia pasti mencari ilmu. Tidaklah seorang itu seorang salafi kecuali dia orang yang semangat dalam talab ilmi, ingin belajar ilmu agama, walaupun tingkatannya bermacam-macam. Kenapa? Karena dalam dakwah salafiyah ini kita memiliki sebuah kaidah besar yang disebut oleh Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Harus berilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Kaidah ini diajarkan oleh asatidah dalam dakwah-dakwah, ta'lim-ta'lim, muhadarah-muhadarah, khutbah-khutbah Jum'at. Sehingga salafiyun adalah orang-orang yang berjiwa semangat membutuhkan ilmu. Dikarenakan ilmu adalah syarat untuk kita berbicara dan untuk kita beramal. Kalau kita ingin di atas kebenaran. Bedanya dengan mereka-mereka al-bid'ah. Tidak ada kesemangatan talabul ilmi. Kalaulah ada kesemangatan talabul ilmi dalam mempelajari kebidahan-kebidahan mereka. Bukan talabul ilmi yang syar'i, yang berdasarkan Al-Quran wa Sunnah, dengan pemahaman para sahabat, tidak. Dikarenakan apa? Kalau umat Islam mengerti ilmu sunnah, akan ditinggalkan mereka oleh umat. Akan ketahuan oleh mereka kebidahan-kebidahannya. Kalau umat ini tahu ilmu. Karena itu ahlul bid'ah itu adalah pembodohan. Ketika ditanya dalil, marah-marah. Orang usah takut dalil. Orang percaya temanku, kami aku. Itu yang dijawabkan. Dalil-dalilan teman, kayak yang pinter temanku, eh. Terus dan terus pembodohan. Ya. Maka mereka lemah dalam talabul ilmi. Sehingga kalau mereka melihat antum salafiyin Madinah ngaji sebelumnya pandemi, ngaji terus, mana ngaji, ngaji, ngaji. Kebo ngaji terus, kapan ngasih le? Bingung, Bang. Ya. Daurah nang di sedina. Ngaji kok sedina. Nah, mereka bingung. Karena mereka tidak terdidik sebagai talibul ilmi. Sehingga dakwah salafiyah memiliki ciri khas yang kesembilan. Mereka orang-orang yang semangat dalam talabul ilmi. Dan semangat dalam menyebarkan ilmu. Mendakwahkan ilmu. Dan bersabar dalam menghadapi kendala-kendala yang ada. Yang ke-10, al-ashiran, al-amalu bil-ilmi, beramal dengan ilmu yang telah didapat. Semangat dalam beramal dengan ilmu yang telah didapat. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ilmu itu dicari, itu bukan sebagai tujuan utama. Al-ilmu laysa ghaya. Ilmu itu bukan puncak. Ilmu dicari itu bukan ujung dari segalanya. Tetapi ilmu dicari lil'amal bihi, untuk beramal dengannya. Sebagai bentuk ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah itu tidak bisa dilakukan tanpa kita mengerti ilmunya. Karena ibadah itu sesuatu yang Allah syariatkan. Tanpa kita tahu syariat Allah, tidak mungkin kita bisa beribadah. Ibadah itu bukan semau kita. Ibadah itu ada tata caranya, ada bilangannya, waktunya, caranya, aturannya. Itu semuanya Allah yang menentukan. Kita tinggal melakukannya. Maka kita belajar tentang jenis-jenis ibadah. Belajar ilmu tentang tata cara ibadah, tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara zakat, tata cara ibadah haji, umrah, dan yang lainnya. Itu dipelajari ilmunya. Bukan kemudian setelah itu, yang penting saya sudah tahu, titik. Bukan. Tetapi ilmu itu dicari untuk diamalkan sebagai wujud ibadah. Karena kita diciptakan untuk beribadah. Sehingga prinsip dakwah salafi yang ke-10 adalah al-amalu bil ilmi. Beramal dengan ilmu yang telah kita ketahui. Maka mari kita wa ikhwan salafiyin, tulabul ilmi, para pencari ilmu, para santri, masing-masing kita harus semangat dalam beramal. Karena jangan sampai ilmu itu akan menjadi bumerang. Tahu bumerang? Yang akan menyerang diri kita nanti di yaumil kiamah. Apa mungkin ilmu yang kita tahu malah justru menyerang kita nanti di yaumil kiamah? Oh, sangat mungkin sekali. Ya? Kalau demikian, enggak usah berilmu, daripada ilmu itu nyerang kita nanti di yaumil kiamah. Mending, apa? Lebih baik ya, bodoh baik. Tidak pula seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis, akan sampai insyaAllah dalam kitab Riyadhus Salihin, Rasul menyebutkan, Al-Quranu hujjatun laka aw alayka. Al-Quran itu adalah ilmu, bisa menjadi hujjah bagimu, yakni akan menguatkanmu kelak di akhirat. Kenapa kamu begini? Karena Al-Quran menyatakan begini. Kenapa kamu meyakini ini? Karena Al-Quran menyebutkan seperti ini. Itu namanya ilmu. Menjadi hujjah membenarkan diri kita. Namun kata Nabi pula, Al-Quran hujjatu alaih. Bisa jadi Al-Quran itu adalah ilmu menyerangmu, hujjatun laka atau alaika. Laka itu adalah menguntungkanmu, atau alaika yang akan menyerangmu. Bagaimana caranya ilmu itu menyerang kita? Akan dikatakan, kenapa kamu begini? Bukankah kamu telah tahu ilmunya? Kenapa kamu melakukan ini? Bukankah kamu telah tahu ilmunya? Akan menjadi malapetaka bagi sang pemilik ilmu ketika ilmu itu engkau selisihi. Tanpa ilmu, bodoh, mengantarkan ke neraka. Berilmu, tidak diamalkan, bahkan diselisihi, juga mengantarkan ke dalam neraka. Al-Yahud dimurkai karena berilmu tanpa beramal. Nasara sesat. Kenapa? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Jahil. Yang benar adalah berilmu dan beramal dengan ilmu. Maka marilah kita ya kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, berilmu dan kita berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan kita yang nyata ini. Mudah-mudahan dengan 10 yang kami bacakan dengan cepat tadi, tergambar oleh kita betapa besarnya nikmat mengenal dakwah salafiyah ini. Rasa yang sangat besar. Syukur ya Allah, syukur sekali. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan alhamdulillah atas ilmu yang mengenalkan kita dengan dakwah ini. Kadang kita berpikir, Allahu Akbar, saya alhamdulillah bisa paham. Allahu Akbar, saya kok bisa ngerti bab ini. Engkau bimbing aku mengenal dakwah ini. Allahu Akbar, alhamdulillah. Banyak orang yang kalau status secara kehidupan, orang ini intelektualnya lebih dari saya, orang ini pendidikan umumnya lebih besar dari saya, orang ini secara status masyarakat lebih mulia daripada saya, tetapi dia tidak mengenal dakwah salafiyah. Tetapi Allah bahkan memberikan padaku dakwah salafiyah ini. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Dengan ini mengenal tauhid tanpa syirik, mengenal sunnah tanpa bid'ah, mengenal dan bisa beramal dengan amalan-amalan itu semuanya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.